silahkan didengarkan aja. Oh ya, saya coba perkenalkan satu-satu di sini. Dari pemain gamelannya dulu, Pak Ketut Sudarsana. Pak Wayan Sudarsana. Pak Alex Siawan. Pak Ketut Budiasa. Dari yang paling baru pemain drumnya dulu gantinya. Oh iya, maaf. Iya, Pak Wayan Sudiarto, lupa, maaf. Terus rhythmnya dari yang main drum dulu gantinya Demas, sementara Demas LA Dian Sudiarto. Terus pemain baru kedua, namanya Zoltan Renaldi. Pemain pianonya dan keyboardnya RM Aditya. Pemain gitarnya sebelah sana Faisal Fasya. Nama saya Didik. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang ada kul-kulnya ya. Oke, okay, enjoy. Selamat malam. Thank you. Acara Jazz 2013 ini saya akan